suara kamu. Rasanya mau bilang iya, maafkan kamu, terima kamu kembali. Aku tahu kamu sangat menyesal. Aku pun juga tak sempurna. Cerita kita tiada yang bisa gantikan. Namun ada satu yang terjadi, hatiku cinta kamu tapi tak bisa mau kembali lagi. Ulang semua, aku tak mau lukai kamu. Tubuhku butuh kamu tapi tak bisa rasa seperti dulu. Rusak sudah aku. Kalau ku ingat-ingat lagi sayang, hatiku berhenti di kamu. Cerita kita tiada yang bisa gantikan. Namun ada satu yang terjadi, hatiku cinta kamu tapi tak bisa mati.